tak syak rapi, yang tak gelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Yang kowe gelem tak sayang, yo ojo mo kowe bimbang, rasa kakean alasan. Sama DJ Kapilar.